ibu-ibu dan juga bapak-bapak, mungkin ada calon ibu dan calon bapak. Semoga kita semua yang hadir sini tercatat sebagai ahli surga insyaallah, dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa, tak pernah bosan, salam cinta buat anak-anak kita yang hadir, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang turut meramaikan majelis di pagi hari ini. Tak pernah bosan kita mendoakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwatal iman a'azakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk duduk bersama dalam majelis ilmu. Kita duduk sejenak untuk mentadaburi ayat-ayat Allah sekaligus merenungi tugas-tugas kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, yang memang tugas ini tidaklah ringan sebagaimana tadi sampaikan oleh Bapak RW ya, bahwa mendidik anak itu memang memiliki tanggung jawab yang besar, yang berat. Kayaknya memang harus ada sisa, bukan harus ada episode dalam kehidupan kita mengasuh anak itu untuk repot. Terutama ketika di masa kecil kita direpotkan, karena kita akan mendapatkan buahnya nanti di saat mereka dewasa. Sebaliknya, ortu yang gak mau repot di masa kecilnya biasanya nanti repotnya pas sudah gedenya. Itu hanya masalah kapan kita menerima jatah kerepotannya saja. Dan hari ini kita mencoba untuk belajar bersama-sama bagaimana sejatinya peran kita dalam mendidik anak di zaman sekarang ini, yang tentu berbeda dengan zaman waktu kita dibesarkan. Zaman yang kita mungkin di zaman dahulu tidak memiliki tantangan sebesar zaman sekarang. Makanya ortu zaman dulu nggak perlu belajar ilmu parenting, alhamdulillah tidak memiliki musuh di luar, tidak memiliki tantangan di luar. Makanya segala-galaknya ortu kita, alhamdulillah anak masih betah untuk di rumah. Karena anak zaman dulu juga bingung, hiburan di rumah paling cuman TVRI dulu. Bahkan dulu sebagian nontonnya di kelurahan. Ya, mau keluar gak ada mall, belum ada gadget, gak ada PS, gak ada warnet, gak ada. Makanya dulu masih gelap, belum ada lampu bahkan. Saya nggak tahu nih, mungkin Bela Kasa tahun 70-an nih masih tempat jin buang anak ya, sekaligus buat anak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa zaman dulu pun orang-orang, anak-anak zaman dulu itu kalau dibentak, diomelin pun, meskipun secara ajaran Islam salah, mungkin kita mukulnya bahkan gamparnya, mereka masih tetap betah di rumah. Karena logikanya mereka pakai ya, daripada keluar kesambet jin kan gitu, mendingan di rumah. Sementara anak zaman now ini udah gak bisa lagi pendekatan seperti itu. Kita kadang mengadopsi, ah bapak saya gak belajar ilmu parenting, buktinya sukses tuh ya, buktinya gampar saya. Iya, karena dulu musuhnya itu boleh dibilang sedikit. Makanya dulu skornya 0-0, boleh dibilang. Kalau nilai bapak kita 4 ya, tantangan di luar 4, skornya 0-0. Kita belajar enggak, kita mengadopsi apa yang diasuh, apa yang dilakukan bapak kita, sama-sama 4. Ya, sementara di luar sudah ratusan, maka minus sekian. Minus sekian. Makanya ini perlu ekstra belajar sungguh-sungguh bagaimana pengasuhan di zaman now ini ya. Saya pernah diundang di sebuah perusahaan di daerah Dumai ya, Chevron, PT Chevron di daerah Riau, 3 jam dari Pekanbaru. Jadi kalau mau ke sana naik pesawat ke Pekanbaru dulu, baru perjalanan darat sekitar 3 atau 4 jam. Jadi waktu saya mau berangkat naik pesawat, di ruang tunggu ada bapak-bapak nanya, "Pak, mau ke Pekanbaru juga ya?" Saya bilang, "Iya." Dia langsung nyodorin alamat, "Nih, tahu alamat ini enggak, Pak?" Saya bilang, "Oh, maaf, saya bukan orang Pekanbaru. Saya asli Jakarta, ada tugas ke Pekanbaru." "Oh iya." Kemudian dia langsung diam. Kemudian saya tanya, "Kalau mau cari itu dapat alamatnya dari mana, Pak?" "Ada yang ngirimin, saya mau nyari orang." "Tanya aja, Pak, mengirimin langsung." "Oh ya udah." Kemudian masuk pesawat, qadarullah kursinya di samping saya. Setelah pesawat take off, ngobrol-ngobrol ringan lah sampai dia cerita awal saya nih Pak baru sekali ke Pekanbaru, berangkat pagi ini nanti sore pulang. Saya bilang, oh ada kerjaan ya Pak? Enggak sih Pak, saya mau cari anak saya yang hilang. Anak saya 2 minggu kabur dari rumah, perempuan umur 23 tahun. Saya penasaran, ya saya ngeri Pak, saya khawatir anak saya kena human trafficking. Saya ini orang Medan sebenarnya, gak punya family sama sekali Pekanbaru. Makanya saya ngeri Pak. Terus saya bilang, Bapak tahu mana anak Bapak Pekanbaru? Nah dia kan kabur, 2 minggu tiba-tiba WA saya, Pak kirimin uang dong. Saya langsung bilang share location, coba kamu di mana? Di share location dia. Makanya saya jadi tahu alamatnya di mana. Jadi saya diam-diam nih jemput dia minta pulang. Oh gitu. Kemudian saya tanya lagi, kabur kenapa Pak? Ya itulah anak zaman sekarang Pak, susah Pak, lulus sekolah gak ada kerjaan. Mau saya minta kuliah dia gak mau. Akhirnya dia pada di rumah terus, cuman game online aja atau main apa online, main apa Twitteran atau Instagraman. Saya tawarkan, buka toko mau gak? Dia bilang mau. Saya bukakan ya, buka toko di daerah Jagakarsa, alat-alat olahraga sama beberapa ya apa atribut lainnya. Nah dia mau jagain tokonya, cuman masalahnya dia buka tokonya sering jam 10 pagi, tutupnya jam 1 siang. Cuma 3 jam, habis itu banyak keliling-kelilingnya sama temen ceweknya, ngobrol, ngumpul. Aduh, awalnya saya nggak tahu, begitu saya suatu hari sidak, toko kok tutup. Akhirnya saya tahu anak saya itu sering banget keluar, ya ngumpul-ngumpul sama temennya. Karena itu saya omelin dia. Awal pertama kali saya omelin dia, nggak pulang 2 hari. Akhirnya saya bingung. Akhirnya berdamailah kami mau pulang. Kemudian dia melakukan itu lagi karena saya pikir udah gak tahan, saya gampar aja. Sampai sekarang dia gak pulang-pulang. Apa kata Bapak ini sebelum kita landing? Zaman udah berubah ya Pak. Dulu segalak-galaknya ortu saya, begitu dia ngarah-marah, sebagai anak kita yang minta maaf. Sekarang udah kita jadi ortu, kita marah-marah sama anak, kita juga yang minta maaf. Zaman udah berubah. Itulah yang harus kita renungkan, zaman memang udah berubah. Makanya inilah dipahami oleh Ali bin Abi Thalib sebagai adibu auladahum fi zamanihim. Didik anakmu sesuai tantangan zamannya. Makanya salah satu kemampuan kita dalam ilmu parenting, kemampuan membaca tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda zaman, agar kita bisa mengenal dan mengantisipasinya. Apalagi generasi yang sekarang dididik ini tidak bisa lepas dari pergaulan di sekitar mereka. Nah inilah salah satu profil kid zaman now. Disebut zaman now itu identik dengan zaman cyber ya. Generasi cyber ini yang mutlak kita tidak bisa pungkiri. Dimana di zaman ini anak-anaknya disebut I generation atau generasi Z, generasi net atau generasi internet, sama saja. Kenapa disebut generasi internet? Karena pengasuhan di zaman ini itu sangat tergantung atau sangat dipengaruhi oleh internet. Salah satunya adalah ketika anak-anak kita sudah terpapar internet dari kecil, umumnya kelahiran tahun 95 ke atas. Orang tua zaman dulu kalau anak nangis responnya beda. Apa reaksinya? Biasanya langsung digendong, terus mukanya di gitu ya. Tutututututut burung, tang tingtung tingtang tingtung begitu. Dia itu orang tua zaman dulu. Kenapa dia menjadikan dirinya sebagai objek? Beda dengan orang tua zaman now. Upin ipin upin ipin. Baby shark dududu, baby shark dududu, ayo ayo ayo. Anak langsung diam kan, langsung dia melihat kita. Dan inilah pembedanya, Ketika anak sedang nangis lantas kita berikan gadget, kita sedang memberi pesan yang tanpa sadar akan muncul berhari-hari dan tertanam dalam alam bawah sadarnya. Apa pesannya? Nak, kalau kamu nangis, cari gadget sebagai teman penghiburmu. Nak, kalau engkau sedih, ada Upin Ipin dan teman-temannya akan setia menjadi kawanmu. Inilah salah satu kesalahan fatal. Makanya salah satu pembeda pengasuhan di zaman dulu, zaman sekarang itu adalah rusaknya ikatan batin. Sebab ortu menjadikan gadget sebagai shut up games. Nih, diam. Tapi anak justru di umur-umur ini putus ikatannya. Di saat dia harus banyak berinteraksi dengan orang tuanya, maka orang tua memasukkan media sebelum waktunya. Sehingga mereka sadar bahwa media itulah yang akan menjadi teman setia dalam keadaan mereka, dalam keadaan terluka hatinya. Makanya jangan salahkan kalau anak udah ABG itu lebih banyak curhat di Facebook, lebih banyak curcol di sosmed. Karena itu banyak ortu yang kaget. Kemudian interogasi, kok kamu gak bilang sih, mama dapat tuh di postingan, kamu katanya udah pacaran ya dia. Ya Allah, kamu udah lama gak sekolah, kenapa sih gak bilang, apa masalah sama guru kamu? Dan semua hanya kita ketahui lewat sosial media. Kenapa ini terjadi? Karena kita telah merusak sesuatu yang paling penting dalam pengasuhan. Dan Allah secara tersirat sudah menyebutkan ini di dalam surat An-Nahl ayat 78, termasuk juga dalam surat As-Sajdah ayat 9, dalam surat Al-Ahqaf saya lupa ayat berapa, surat Al-Mu'minun, surat Al-Isra, di mana Allah memberi kabar tentang apa yang pertama kali harus distimulan oleh orang tua. Allah berfirman contohnya dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sama'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Di beberapa ayat polanya selalu sama, pendengaran, penglihatan, hati, pendengaran, penglihatan, hati. Apa pesan Allah lewat ayat ini? Allah ingin memberitahu kita siapa yang waktu kecil sering didengar suaranya oleh anak, siapa yang waktu kecil sering dilihat wajahnya oleh anak, itu yang kelak akan mengikat hati anak. Maka kalau ibu dari kecil, bapak dari kecil, anak itu jarang dengar suara ibu, lebih banyak dengar suara TV, suara mesin game, wajar dia gak punya yang namanya ikatan batin. Itulah kenapa ibu kalau netein, jangan sambil WA-an. Netein, udah belum, udah cepetan gitu. Gak diajak ngobrol, padahal anak butuh lebih banyak merekam suara ibunya. Kenapa Rasulullah mencontohkan kalau bicara sama bayi khususnya di bawah 6 bulan harus beradu muka dengan muka, face to face. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah kalau bicara sama cucunya, dalam hal ini nama cucunya Umamah, anak dari Zainab dan Abul As, Rasulullah tuh menjulurkan lidahnya. Kemudian cucunya tertawa dan ingin menggigit lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasulullah mengajarkan kita agar wajah kita harus banyak di-scan. Dan ternyata menurut penelitian sangat tepat, karena bayi khususnya di bawah 6 bulan jarak pandangnya maksimal 30 cm. 30 cm. Jadi kalau ngomong bayi enggak boleh dari jauh. Adik, siapa tuh? Dia bingung. Harus dekat. Dan efek dari kita sering dilihat dan efek sering didengar, efeknya anak terikat hatinya. Maka fase 6 bulan ke atas muncullah salah satu hal yang akan dialami setiap ibu yang benar dalam pengasuhannya, apa? Anak mengalami bau tangan. Istilah yang selama ini ibu hindari, padahal itu adalah wajib dilalui. Apa-apa mama digendong sama bapak, enggak mau. Itu benar. Itu wajib. Makanya jangan GR kalau bayi di atas 6 bulan itu jadi bayi bergilir. Tuh bayi bergilir sama siapa aja mau, ini calon korban pelecehan seksual. Kenapa? Anak harus punya yang namanya daya selektif. ini mamah pengasuh utama, ayah yang kedua, kemudian ini nenek, ini pembantu, dia punya daya selektif. Jadi jangan ger kalau anak kita sama siapa aja mau, anak saya mah sama siapa aja mau. Itu tanda ibu gagal mengikat hati. Maka kenapa saya bilang fase yang harus dilalui itu namanya dependent. Nah, salah satu hal yang fatal di zaman now ini adalah ketika anak-anak kita dimasukkan dari kecil itu dengan media, maka ikatan batin sama ibunya khususnya itu rusak. Makanya salah satu fase yang harus dilalui setiap wanita yaitu anak itu punya namanya ketergantungan sampai umur 2 tahun. Ya, apa-apa mama, apa-apa mama. Pampersnya ganti anak, gak mau, maunya sama mama. Kita dulu sama gak mau, maunya sama mama. Itu benar. Makanya di umur ini jangan ger kalau anak terlalu cepat mandiri. Belum saatnya. Ya, anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri, terus kita ger. Kita upload di Instagram kita, anak saya tuh lihat tuh subhanallah. Entar dia umur 3 tahun minta ngekos di samping TK. Baru nyaho. Mama TK Alfala kan punya kos-kosan. Kita harus selalu fase ini. Dampaknya apa? Dampak ikatan batin ini, anak-anak itu di usia dewasanya punya sensitivitas emosi. Makanya kalau dia udah kuliah, pulang dari kampus terlambat, kemalaman, handphonenya mati, kemudian dia pulang jam 9:30, ternyata mamanya nunggu di pojokan sambil nangis. Dia langsung bilang, ya Allah, mama maafin ya aku tadi, handphoneku mati. Padahal mamanya nangis gara-gara nonton drama Korea. Kan kita gak tahu. Tapi karena sensitivitasnya dia kuat. Jadi dia cepat, mama maafin ya ma, gitu ya. Sementara anak zaman now banyak yang gak peka. Mamanya nangis, bener bodo amat. Dia sibuk aja. Dan itu yang kenapa? Kesalahan kita sejak awal. Nah, kesalahan ini mulainya dari mana? Karena gak mau repot. Itulah yang selalu saya bilang. Makanya kalau sekarang ada yang cerita ke saya, Ustadz gimana ya, anak saya itu udah kecanduan banget gadget. Kalau dipanggil tuh, iya gadget. Aduh, bingung ya, kadang-kadang seharian di kamar aja. Saya tanya balik, yang ngasih gadgetnya siapa? Saya, Ustadz. Yang ngisiin paket kuotanya siapa? Saya, Ustadz. Terus anak make apa salahnya? Yang ngasih situ, yang misin paket kuota situ, lah terus anak make, terus kita ngomel-ngomel. Beda kalau anak kecanduannya karena rokok, kita gak ngasih, tiba-tiba dia beli yang lain, ini kan enggak, kita yang ngasih. Jujur, kenapa anak candu gadget, kan cuma satu jawabannya, karena gak mau direpotin. Ya habis saya lagi ini Ustadz, saya lagi bisnis online nih, orderan lagi banyak. Tadi minta ini, pada dia ini, ya udahlah saya kasih aja. Itu. Jadi kalau ditanya, saya sendiri tegas kalau ditanya, Ustadz, memberikan gadget sama anak di bawah 2 tahun haram. Di bawah 2 tahun haram. Kenapa? Nanti ibu tahu efeknya ketika anak tak merasa ibu menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Kalau udah 2 tahun ke atas, itu pun diberikan maksimal. Ya kalau kata Bu Eli, terpapar layar datar itu 30 menit sehari. Jadi nonton TV, kalau udah nonton TV lebih 30 menit, itu anak sudah rusak. Baik. Ciri anak zaman now ini yang harus kita antisipasi, ciri-cirinya pertama, fase teknologi. Cirinya, makanya anak-anak zaman now ini gak bisa pakai pendekatan sterilisasi. Sterilisasi itu apa? Pokoknya rumah bebas dari teknologi. Gak ada TV, gak ada gadget. Tapi ortunya punya. Ya. Maka kita sterilkan. Steril ini dampaknya mungkin baik kalau kehidupan anak itu memang bersih kita jaga. Ya, tinggalnya di perkampungan Islami yang sama-sama sepakat. Yang kedua, habis dari ini sekolahnya di pesantren. Di pesantren lulus langsung ke Saudi. Lulus dari Saudi langsung jadi ulama. Aman tuh anak kita. Kalau mau begitu silakan sterilkan. Tapi konsep Islam enggak steril. Konsep kita adalah imun. Makanya anak-anak kita kadang-kadang kita harus pahami mereka lebih ngerti daripada kita. TUA bukan berarti TAU. bahwa tua bukan berarti lebih tahu. Anak kita lebih ngerti ya Dam, daripada orang tuanya. Main game lebih ngerti dia. Kita punya handphone canggih iPhone X, tapi fungsinya buat WA doang, atau di akhir bulan ditaruh di Pegadaian, itu doang buat nyaya bayar cicilan rumah. Sementara anak kita luar biasa, bisa lebih paham fungsi-fungsinya. Anak saya yang pertama SMA kelas 3 mau lulus, itu ketika dari SMP saja kalau kami beli handphone pasti dia bisa presentasi mana yang lebih oke. Tih, Abi mau beli ini, dia akan cerita ini. Walaupun sebagai ortu pertanyaannya tetap sama ya, yang lebih murah yang mana? Saya tanya, dia bisa jelaskan itu. Makanya kalau pendekatan untuk anak-anak zaman now dengan sistem blokisasi, blok, ya itu cenderung anak kita lebih pintar ngehacknya. Kayak di rumah saya itu wifi dipasang, anak tetangga bisa ngehack wifi kita. Mereka punya aplikasinya katanya. Saya pikir akhirnya saya dekati saja, saya fasilitasi duduk di kedepan rumah. Akhirnya kita bikinlah pengajian namanya Kampung Sahabat. Lebih baik difasilitasi. Daripada domelin masjid, fasilitasi wifi, anak-anak nongkrong gak azan minimal diajak. Daripada di luar, kalau di kafe lihat aja, kafe udah gak kenal azan, mendingan masjid bikin. Masjid duduk, bikin wafe, nongkrong-nongkrong kan. Minimal kita ingatkan, Allah mengawasimu, Allah melihat dan sebagainya. Jadi mereka kalaupun akses, bukan akses yang ngaco-ngaco. Ya. Kemudian saya ajak ngobrol, nah begitu. Makanya kalau ngeblok susah. Ya mereka lebih pintar. Ada ortu yang misalnya melarang semuanya. Anak kita lebih pintar. Salah satu data dari kakatu.com, salah satu aplikasi yang menjadi provider di beberapa sekolah. Jadi Kakatu ini menjadi sistem informasi sekolah, di mana sekolah tersedia layanan informasinya di website tersebut. Tinggal login bagi para siswa dan juga para orang tua untuk mengetahui jadwal sekolah, gurunya, dan berbagai aktivitas sekolah. Syarat untuk bisa mengetahuinya itu wajib daftar nomor telepon dan handphonenya. Nah, fungsinya apa? Khususnya buat anak-anak, fungsinya ingin mengetahui aktivitas penggunaan gadgetnya. Dan menurut riset dari kakatu.com, anak-anak SD di Jakarta Jabodetabek ini itu justru yang sudah dikenali gadget dari kecil sama ortunya, itu mereka aktif gadgetnya itu atau aktif online itu justru di atas jam 2 malam. Sebagian besar risetnya mengatakan gitu, jam 2 malam. Yang menarik adalah ortu nggak tahu apa yang paling sering dicari di browser oleh mereka. Yang sering mereka cari browser adalah cara menghapus history dari browser. Jadi mereka bisa menghilangkan jejak. Jadi kalau pagi-pagi kita iseng-iseng cek ya historinya, oh alhamdulillah nggak ada situs ngaco. Itu anak udah cerdik. Malam harinya setelah diakses dihilangkan historinya, jadi bersih sama sekali. Jadi jangan berpikir seolah-olah kita itu main kucing-kucingan sama anak. Makanya pendekatannya bukan kucing-kucingan anak itu. Ya jangan, daripada kita interogasi, mendingan kita rangkul, kan begitu. Nah ini kita pahami dulu. Yang kedua, anak-anak kita punya jaringan sosmed. Ya, walaupun batas usia ditetapkan di beberapa sosial media, anak kita muda. Anak SD punya Facebook, Instagram, dan banyak ya kita dapatkan itu. Dan dampak sosmed ini tadi, anak-anak yang cenderung tidak bisa fokus. Kalau kata Profesor Gregory Slayton itu, anak kita mengalami steered by notif, dikendalikan otak oleh notif. Jadi mereka nggak bisa fokus. Kadang tidur mereka pun tidak berkualitas, karena kalau handphone ditaruh di kamar, kemudian ada bunyi yang sudah familiar, yaitu adalah WA misalnya. Mereka tanpa sadar otaknya langsung bangun, langsung ngecek. Setelah itu tidur lagi. Ngecek gitulah terus. Makanya mereka, kesibukan mereka adalah berpindah dari notifikasi yang satu ke notifikasi yang lain. Jadi cek Facebook ada yang komen gak? Kasian ya. Facebook ada yang komen, setelah itu cek Instagram gimana, cek Twitter, habis itu WA, itu saja. Makanya mereka tidurnya gak berkualitas. Perasaan tidurnya habis Isya tapi kok paginya tetap ngantuk, karena malam harinya mereka gak tenang tidurnya, karena otak mereka tetap bekerja. Makanya dalam manajemen gadget di rumah ada lokasi yang tak boleh tersentuh gadget, yaitu namanya kamar tidur selain kamar mandi. Dalam manajemen gadget itu ada namanya pengaturan lokasi, di mana silakan pakai gadget tapi khusus kamar tidur no gadget. Karena itu ruang privat suami dan istri. Kadang istri dan suami berantem gara-gara di dalam kamar, bukan ngobrol malah mencetingan. Nah, ini jadi bahaya. Anak kita juga begitu. Ya, yang ketiga multitasking cirinya, dan itu bagian dari efek dari gadget ini. Anak-anak terlatih untuk bisa eksis di dunia nyata dan dunia maya. Makanya jangan heran mereka bisa nyetir sambil bawa motor, kemudian balas WA sambil nyapa tetangga. Zikir aja bisa disambi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scrolling WA, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Multitasking. Dan yang ciri keempat generasi sekarang instan. Instanisasi ini masuk karena memang dunia informasi, kata Alvin Toffler, memaksa kita bergerak cepat. Makanya kita merasa menjadi jagoan kalau yang lebih dulu mendapat informasi. Ya, foto kejadian jepret. Makanya kalau ada kejadian orang kecelakaan, yang paling dicari adalah gadget, bukan obat merah. Kasarnya bukan perban gitu. Orang kecelakaan gadget tuh. Nah, foto dulu baru laporin. Itu orang udah mangap-mangap kan gitu ya. Kenapa? Karena pengen cepat, dan efek instan ini masuk akhirnya ke perilaku mereka, enggak bisa sabar. Gak bisa sabar, maunya cepat. Dalam banyak hal, sekolah kalau bisa 3 tahun, kenapa sih harus 6 tahun? Kalau bisa belajar kedokteran setahun, kenapa sih harus 6 tahun? Begitu. Sehingga tanpa sadar mereka menjadi pribadi yang tidak matang. Mendapatkan informasi sesaat udah ngerasa jago. Ikut pesantren kilat baru 3 hari udah ngerasa jadi ustaz. Bikin fatwa sendiri, ulama dilawan. Makanya mereka bisa, padahal bahasa Arabnya cuma bisa ana, antum, dan syukron. Itu juga belajarnya sama orang Arab di puncak kan. Tapi udah bisa mengkritik. Nah sekarang banyak kan. Maka sering saya ingatkan, salah satu yang kita khawatirkan itu instan ini. Termasuk kebiasaan ortu yang terkesima dengan anak ya, yang hafalannya cepat. Kadang-kadang dipaksa 30 hari 30 juz. Padahal sunnahnya Quran itu apa? Jangan buru-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk terburu-buru menguasainya. Makanya sahabat menguasai Al-Quran itu 22 tahun. Ya, mereka tidak terburu-buru. Yang penting diresapi. Ada yang hafalannya banyak terburu-buru, hilang lagi. Nah, ini yang harus kita khawatirkan, instan. Makanya penguasaan ilmu zaman now ini banyak yang akhirnya banyak yang tidak matang, karena semuanya serba cepat. Semuanya serba cepat dalam perilakunya, maunya cepat. Ortu pun maunya cepat. Anak bandel sedikit langsung belajar hipnotis, tatap mata saya, dalam hitungan ketiga kau jadi anak soleh, 1, 2, 3 gitu ya, yes. Kita gak mau tuh, ustaz selalu menasihati, sabar ya bu, sabar mulu ustaz. Padahal itulah salah satu inti pengasuhan. Saya sering ingin tegaskan, pengasuhan itu adalah, apa yang diperoleh dari pengasuhan itu adalah proses yang kita lalui, bukan hasil. Makanya kalau tadi disebutkan oleh Pak RW bahwa misalnya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam anaknya bandel, itu yang dihisapnya adalah Nuhnya itu, yang penting prosesnya. Makanya bukan berarti kisah Nabi Nuh jadi alasan, nah buktinya Nabi aja anaknya bandel, masa kita bukan. Justru Nabi Nuh mengajarkan bahwa dia itu gak pernah putus asa mengajari anaknya. Ini da'utu qawmi layla wa nahara fala mazidtum du'ai illa firara. Aku berdakwah malam dan siang. Paling penting itu, kenapa? Hidayah milik Allah, betul. Walaupun seorang psikolog, bahkan saya bisa jadi anaknya bisa jadi gak terus, tapi saya dihisap karena sifat, sikap dan perlakuan saya sama anak. Makanya jangan GR kalau anak hafal Quran, tetapi kita sendiri gak pernah ngasuh. Gimana bu ceritanya anak ibu bisa hafal Quran? Gak tahu, tetangga yang ngajarin. Saya juga gak ngerti gitu ya. Maka jangan GR kalau anak kita soleh gara-gara bukan karena kita. Sebagaimana Azhar gak bisa mengklaim kenabiannya Nabi Ibrahim karena dia. Dia kan kafir. Eh, anak gue dong nabi itu. Anak gue itu siapa? Ibrahim. Ini bapaknya. Bapaknya pembuat patung. Gak bisa dia klaim. Makanya dalam Islam beda. Dakwah atau pengasihan itu gak kayak MLM. Kalau MLM mah antum udah berkuar-kuar, capek gitu. Kemudian apa orang diajak jadi downline, tiba-tiba gak mau, rugi. Rugi banget. Saya udah bayarin dia, oh, transportasinya, makannya. Saya tawarin daftar ya, jadi downline gak mau. Rugi. Dalam Islam tidak. Tak pernah rugi ortu yang mengasuh anak meskipun anak tak sesuai harapan. Sebab Allah katakan, wa kuli malu fasallallahu malakum rasuluhu wal muminun. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah, Rasul, dan orang mukmin akan menilai. Makanya bagi para orang tua, belajar ilmu parenting itu bukan hasil, tapi caranya sesuai dengan Islam. Sebab yang dihisap caranya. Gimana caranya anak bapak? Sholat. Tiap hari saya gamparin terus, Pak. Makanya sholat. Anak sholat jadi pahala, gamparnya tetap dihisap. Jangan berpikir bahwa yang penting kan sholat. Bukan. Cara membuat anak sholat itu dihisap kita. Jangan berpikir bahwa yang penting kan dia sesuai dengan Islam. Bukan. Cara kita. Sama kayak mendakwahi orang. Misalnya dia masuk Islam karena saya, caranya gimana? Saya hamilin, Pak. Saya hamilin, kemudian saya tawarin, lu masuk Islam apa enggak? Kalau enggak masuk Islam gitu. Berarti ini beda. Makanya dakwah Islam, pengasuhan Islam beda sama Barat. Kalau Barat itu kan kristenisasi, enggak penting. Yang penting lu masuk Kristen, mau gua hamilin, gua tipu, kirim jin, selesai. Kalau Islam enggak, cara itu bagian penting. Makanya Allah menghisap proses. Proses, bukan hasil. Waqul imalu dalam surat Taubah ayat 105 ya, kita ditanya prosesnya. Tugas kita adalah menjalankan proses. Maka kalau ternyata anak kita tidak sesuai harapan tetapi prosesnya benar, maka di saat kita dihisap, wahai fulan, kenapa anakmu begitu-begitu? Ya Allah, engkau tahu aku setiap saat ngajarin, bahkan aku ingatkan sebelum ajar datang menjemput, ingatkan, tapi tak juga dapat hidayah dari engkau. Allah akan membebaskan kita dari siksanya. Sebagaimana Nabi Nuh, Allah puji sebagai Rasulul Azmi. Inna Allah astofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran atas segala umat. Nuh dipilih oleh Allah dalam surat Ali Imran 33 karena Nuh adalah sangat tak pernah putus asa dalam mendawai anaknya. Bahkan anaknya mau mati masih ditanya-tanya. Ya bunayya irkam ma'ana wala taku ma'al kafirin. Nah, ya naik perahu ayah, jangan kamu bersama orang kafir. Itu terus diajak. Jadi gak ada kalimat gini, udah biarin mati-mati sekalian. Repot banget sih. Makanya kalau ada ortu yang kayak gini, itu yang akan dihisap. Ya, abis udah gede, susah banget bilangin. Walaupun udah gede, terus udah telat Ustadz, udah 40 tahun. Gak ada istilah terlambat dalam pengasuhan. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Ya, ingat. Terus batasnya apa? Batasnya hatta yatiakal yakin, sampai datang kematian. Jadi batas kita mengasuh anak kita itu, mendakwai anak kita sampai kapan? Sampai datang ajal. Baik kita duluan atau dia duluan. Ya itu yang harus kita pahami. Jadi makanya kenapa tidak bisa instan. Jadi kalau dinasihati sabar, ya itulah salah satu inti pengasuhan Islam. Kesabaran, tidak melihat hasilnya hari ini. Makanya jangan melihat hasilnya ini. Kenapa? Kalau melihat hasilnya hari ini, mungkin orang tuanya Umar udah gagal mengasuh anak. Kenapa? Karena Umar dari kecil bandel banget. Kalau melihat hasilnya masih kecil, kita nggak tahu anak kita dapat hidayah umur berapa tahun, 40 tahun bisa jadi. Kita nggak tahu. Nah tugas kita adalah terus berusaha mengasuhnya. Nah kembali, jangan sampai instan, ya. Instan ini ya, jadi anak-anak sekarang itu instan, maunya cepat. Makanya beda. Kalau sering saya bercanda gitu, kenapa orang-orang dulu disebut ulama? Karena belajarnya lama gitu. Kalau sekarang kan belajarnya singkat, namanya usingkan. Baik. Generasi cyber itu cirinya ini. Nah, yang wajib kita waspadai kalau mereka sudah terbiasa dengan internet dan memiliki perilaku negatif. Apa saja itu? Pertama, jadi pribadi yang asosial. Asosial. Tidak peka. Anak zaman dulu mah pergaulannya luas. Kalau ditanya tahu Pak Haji Joko nggak? Oh tahu tuh, lewatin hutan lagi ada lembah, nyebrang lagi sungai. Nah sebelah sono tanya ada belok kanan, jauh masih kenal. Anak zaman now gitu, tahu Pak Haji Abidin? Tahu, tetangga sebelah. Makanya kadang eksis dunia maya tapi tidak peka di dunia nyata. Ya, kalau di dunia maya sering tuh ada kejadian, share, tolonglah dia gitu. Dunia nyata ada nenek-nenek jatuh di Metro Mini cuma di like gitu. Asosial. Dan memang masyarakat kita kan menjadi masyarakat asosial itu justru zaman now ini salah satunya, enggak peka. Saya sedih, misalnya dulu saya sempat kuliah di UI. Dulu kita Masya Allah ya, setiap ada teman kos sebelah sakit tuh pasti responnya cepat. Malam mingguan kita ngumpul, ngobrol sampai jam 3 kan. Akrab. Makanya kalau ada yang sakit urunan, ada yang masuk rumah sakit satu kos-kosan datang semua. Bahkan rumah sakit tadinya tempat orang ini sakit, yang sakit pun jadi ketawa-ketawa karena bercanda. Tapi kejadian sekarang udah susah kayak gitu. Bahkan ada kasus di sebuah kos-kosan, temennya meninggal 3 hari baru tahu teman kosannya. Udah 3 hari itu mendekap mayatnya tuh di sebelahnya. Ada kejadian kayak gitu. Karena enggak peka lagi. Dan itu salah satu yang kita wajib antisipasi, apalagi kayak rumah. Saya pernah baca sebuah tesis dari mahasiswa psikologi UGM di Jogja. Kenapa orang di kampung dulunya guyub, akrab, dekat? Berdasarkan riset beliau, ternyata salah satu alasannya adalah karena jambannya di belakang rumah. Jadi anak orang-orang zaman dulu tuh kalau mau ke WC mules tuh sempet-sempet nyapa tetangga gitu. Kalau mana sih buru-buru amat? Bahkan udah di WC pun ngobong sama sebelah. Situ semalam nonton bola enggak? Nonton, pret gitu kan ya, nilai. Cebok dulu bareng itu. Itu jangan dipikir seolah-olah itu tabu, bukan, itu membuat mereka makin akrab. Pulang habis dari WC, dari kamar mandi, itu membuat mereka ngobrol. Bayangkan, itu saya gak pikirin, itu ada risetnya. Nah kata peneliti ini, begitu WC sudah masuk ke masing-masing rumah, sudah mulai berkurang. Dulu kan orang WC-nya gak di rumah, dulu di kali, di empang, di mana gitu. Begitu WC udah masuk rumah udah mulai kurang. Apalagi di zaman now, ortu yang saking kayanya masing-masing anak kamarnya punya kamar mandi privat. Sehingga kadang-kadang kita, Masya Allah ya, kita menjauhkan mereka sendiri dari realitas. Pulang dari sekolah kan dunia anak sekarang sekolah, rumah sama kendaraan pribadi. Ya, kemudian di rumahnya fasilitas lengkap, wifi, gadget lengkap, kamar mandi privat. Udah ngedekem aja di dalam kamar. Kita enggak tahu apa yang diakses. Kadang sama ortunya aja WA apa WA-an di dalam rumah. Nah, makan nak, udah ya, baru aja di-download tuh. Makan aja di-download. Ya. Enggak kenal sama tetang. Jangan sama adiknya aja udah enggak akrab. Di rumah kadang family time itu sedih gitu ya. Makanya salah satu manajemen waktu di dalam gadget itu namanya waktu-waktu terlarang. Salah satunya kalau lagi makan bersama itu. Saya sering misalnya sama istri kalau lagi makan bareng lihat keluarga besar, anak 5, bapak ibu 7 orang duduk masing-masing mesen makanan. Ya, datang pelayan. Aku ini ya. Selesai pelayan udah mencatat keluar masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ya, sampai istri saya bilang, "Tuh ngapain ya? Saya sih husnuzon aja. Mungkin lagi rapat di grup WA kan gitu ya." Makanya saya selalu ingatkan, salah satunya kalau di dalam kamar, di meja makan itu ada satu pihak yang menyita masing-masing handphone. Kalau di keluarga kami itu istri saya, sini masing-masing ditaruh. Dan Rumi sini. Udah selesai. Dan ini kita manfaatkan hanya waktu ini saja kita. Udah awalnya kita tersiksa, terus dinelpon bodo amat. Ya, udah disita, taruh tuh, dikumpulin semua di dalam satu ranjang, satu keranjang, satu tas. Dah ya, selesai baru dibalikin satu-satu. Jadi family time itu bermanfaat. Ini masih sempet-sempetan menyamakan moto-moto, ngobrol nggak pernah, asosial, nggak ada tuh ikatan batin, curhat tuh nggak ada. Ya saya sendiri sering kali anak saya peka, meja makan. Oh ya Allah, langsung sini. Anak saya sekarang udah ngerti, dia ngumpulin. Ya, bahkan ada nanti saya sampaikan sini manajemen gadget yang saya lakukan. Tapi yang berikutnya terburu-buru dan tidak teliti. Kita zaman now ini salah satu yang kita antisipasi adalah tidak teliti. Berita gampang share. Sekarang ini hoax itu menyebar di sana sini. Bahkan hoax Islami. Ya, hadis tapi hadis palsu. Siapa yang menyebar sebentar lagi datang bulan Safar? Siapa yang menyebar bulan Safar? Siapa lagi datang bulan Rajab? Itu di share setiap bulan selalu ada tuh. Akan mendapat masuk surga dari pintu manapun yang kalian suka. Gitu terus ada hadisnya, ada hadis yang enggak ada. Itu masih mending ada yang bilang siapa yang menyebar ini ke dalam bersepuluh grup pulsanya nambah 10.000. Ada yang model kayak gini, ada yang pakai ngancem kalau kalian gak peduli sama nasional Islam, gak di share ke beberapa grup nanti kena penyakit lepra dalam waktu 2 hari, kan gitu ya, ancemannya ada aja. Maka kita terbiasa tuh share, ada yang fotonya hoax ya, beritanya asli. Nah itu digabungkan membuat sebuah persepsi. Ini modus. Makanya saya selalu bilang salah satu yang harus kita biasakan setiap menerima informasi namanya tawakuf. Hentikan di kita, selesai. Jangan terbiasa men-share. Kalaupun berita yang negatif, ada adabnya, tidak semua di-share di wilayah publik. Saya termasuk yang kalau udah masuk berita saya renungkan, benar enggak? Saya termasuk ngecek. Ya, jangan terburu-buru walaupun semangatnya semangat Islam. Kita enggak tahu kok ternyata itu bagian dari jebakan. Si ini mau menginistakan. Iya, tapi kita cek dulu. Kalau itu boleh, itu pun enggak sembarangan grup. Ada yang kadang-kadang semua grup dikirimin. Dia enggak ngecek misalnya ada yang kasus ya, saya sering ingatkan istri saya itu kadang-kadang dapat berita yang menghebohkan kasus penculikan. Iya. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang enggak kita ketahui langsung kita share padahal belum tentu. Padahal banyak sekarang tuh. Kasus ada dulu berita seorang anak ya masuk rumah sakit jiwa gara-gara terlalu banyak beban. Dapat tugas sekolah dan suruh les sama orang tuanya. Dirawat di rumah sakit daerah Duren Sawit. Saya langsung nelpon kawan saya dokter di sana. Saya bilang itu berita hoax. Pertama, pasien rumah sakit jiwa buat anak-anak tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Karena justru terapi buat anak-anak yang sakit kejiwaan itu sama orang tuanya. Itu aja udah hoax, gitu deh. Ya, bohong. Kedua, di sini nggak ada pasien kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita gampang banget. Nah ini juga apalagi anak-anak kita terburu-buru. Kadang-kadang berita di bawahnya viralkan. Nah, atas ya kadang-kadang gitu pakai itu kan kalau kamu cinta agama, iya cinta agama. Tapi pahami juga kalau kita menyebarkan fitnah hati-hati. Ya semua ini terjadi. Tapi yang ketiga tidak tangguh dalam proses, gampang putus asa. Kita dilatih oleh gadget ini menjadi raja di sebuah kerajaan yang kita bangun. Nih ya, kata Profesor Gregory Slayton, di gadget ini itu kita dilatih menjadi raja karena kita punya tombol, namanya tombol yang menentukan nasib orang. Nama tombolnya block, unfriend, left group. Kalau kita admin, remove. Kita terlatih menentukan nasib orang. Contoh, si kita punya status FB, ada yang komen, komennya nyebelin, gua blok. Kemudian kita punya teman FB statusnya nyampah, menyakiti perasaan kita, kita unfriend. Kita masuk grup WA, postingannya enggak enak banget kita baca, langsung left. Kalau kita jadi admin, kita remove orang tersebut. Kita punya BBM, dia statusnya begini, kita delcon. Apa yang terjadi? Ini karakter yang akan menciptakan kita menjadi pribadi yang flighter. Dan itu dibuktikan sama anak-anak zaman now ini. Gak suka sama sekolah, pindah. Papa pindah apa? Loh, kok kan papa udah bayar, baru 2 minggu masa udah pindah? Gak mau, pokoknya aku gak mau sekolah di situ. Emang kenapa sih? Soalnya gurunya jenggotnya cuma 11 lembar, gak nyambung. Apa hubungannya? Pokoknya pindah aja. Masuk pekerjaan baru 2 bulan resign pertama karena bosnya nyebelin, Berikutnya dapat bosnya asik, teman kantornya nyebelin. Bosnya temannya asik ini tapi jauh capek. Berikutnya jauh capek sebagainya tapi gajinya minim. Jadi enggak pernah mau tangguh. Sehingga selalu berpikirnya kan enggak mau melewati proses, karena sejak awal diasuhnya enggak mau repot, kitanya jadi gitu. Pernikahan, kenapa cerai? Karena salah satu gitu, perceraian kita meningkat pesat. Depok ini salah satu kota yang paling tinggi perceraian. Angka perceraian di Indonesia ini kan Masya Allah, tahun 2009 itu yang bercerai itu 250.000. Tahun 2016 yang bercerai 350.500. Dalam berdasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Ya, ini data dari BPS. 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Saya sudah ceramah 1 jam ya, barusan 40 pasangan cerai. Selama saya ceramah. Saya konsultan keluarga hampir tiap bulan tuh nanganin perceraian. Mulai dari perselingkuhan dan sebagainya. Tapi gini ya. Kadang kita lihat mak, sebagian kita tuh udah terbiasa dengan sistem left. Jadi kalau suami gini kayaknya udah enggak ada harapan deh, Ustaz. Ini kita terbiasa. Kadang-kadang masalah sepele ya, suami ngilangin Tupperware, cerai. Mas, Tupperware aja amanah dariku engkau abaikan. Bagaimana amanah dari Allah? Istri pakai pensil alis kelamaan, cerai. Jadi kadang-kadang ya insya Allah ya, coba ibu dan bapak pahami ya, Quran itu alasan apa orang paling kuat menceraikan istri? Kafir lah. Tapi gak pernah tuh Nuh menceraikan istrinya. Baca sejarah. Padahal istrinya mengatakan kepada tetangganya, suami saya sedeng, gila, stres. Kalau mau Nuh bilang, bikin malu, cerai. Istri Nabi kayak gitu. Enggak. Lihat Nabi Lut, istrinya pendukung gay, LGBT. Bikin malu, malaikat dilecehkan oleh karena bantuan istrinya. Bayangkan yang dilecehkan ini langsung utusan Allah. Apa Lut menceraikan istrinya? Enggak ada. Lihat Asia, siapa suaminya? Fir'aun, seburuk-buruknya makhluk di masa itu. Orang dilaknat. Asia bayangkan, kalau dia mau dia menggugat cerai. Tapi kan gak pernah kita baca sejarah Asia menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat. Gak ada. Emang gak ada pengadilan agama. Zakaria alaihissalam, istrinya siapa? Isha binti Fakhrus. Tua mandul, bayangkan. Tapi kan gak pernah kita dengar doanya Zakaria, ya Allah carikan aku daun muda yang seksi, yang gampang hamil, ketukar sendal sama aku langsung hamil gitu. Zakaria bertahan. Sebab inilah yang memang dilatih. Makanya sering saya lihat salah satu yang kejadian di zaman now itu anak-anak gampang putus asa. Saya waktu ditugaskan dakwah di Freeport, ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Itu suhunya dingin sekali, 6 derajat Celcius. Saya lihat tuh di bagian pengukur suhunya, kan ada termometer yang di alat pengukur suhu, 6 derajat. Oksigennya tipis. Saya sendiri ngerasa pas sudah lama tuh agak mau pingsan itu. Ada masjid tertinggi di Indonesia itu, namanya Masjid Al-A'raf. Saya sholat di sana, dingin sekali. Ngambil wudunya itu ada dua air, air panas, air dingin. Air panasnya itu mati, jadi kita wudunya pakai air dingin. Beku. Mau sholat duha, asisten saya ikut sholat duha. Ya, begitu diambil wudu, bawa sholat duha, kentut dia. Ya Allah. Wudu pertama aja berat banget, ini kentut. Ustaz gak jadi sholat. Wudunya aja ngeri. Dia. Itu ada satu bapak, beberapa orang bapak-bapak sana, emang enggak ada perempuan sana. Itu udah 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan di sana. Ada satu direktur utama Freeport, saya lupa namanya, itu ngobrol sama saya. Kita lagi rekrut karyawan baru, Ustaz. 3.000 karyawan baru. Karena waktu itu karyawan masih 28.000, sementara kebutuhannya 32.000. 3.000 atau 4.000 lagi gitu. Terus dia bilang, tapi standarnya sekarang kami turunin. Sebab sekarang susah nyari karyawan tuh kayak angkatan saya. Yang bisa bertahan berbulan-bulan di atas gunung. Kalau kids zaman now ini susah. Ya, baru 2 minggu langsung minta dipindah tugaskan atau resign sekalian. Banyak, dan itu memang hal yang berat. Salah satu pakar HRD bilang, saya tuh kalau nemuin CV mahasiswa baru lulus udah tebel, saya buang ke tempat sampah. Kenapa? Saya pastikan dia gak loyal. Pasti gampang banget dia. Karena pindah banyak. Nah, inilah salah satu yang kita antisipasi, anak yang gampang putus asa. Ya, flight. Makanya saya selalu melatih anak saya untuk fight. Kalau ada masalah, hadapi. Baru aja dia main parkur kan, anak saya itu nomor 2 lagi senang parkur, lompat sana lompat sini, manjat tembok. Tiba-tiba manjat tembok tetangga, temboknya roboh. Temboknya rapuh, jadi begini nomor 2 roboh. Untungnya dia enggak apa-apa. Kemudian ya itu tembok salah satu ustadz di situ juga. Saya dapat kabar, saya bilang, datangi ustadznya, minta maaf dan wajib meminta apa bertanggung jawab. Dia berani datengin, langsung duduk. Ustadznya nggak keluar-keluar, duduk aja. Saya bilang, kok lama banget anak saya. Akhirnya saya datengin, ngapain di sini? Nunggu ustadznya keluar. Kamu datang ke rumahnya, ucap salam. Enggak, belum berani sepenuhnya ternyata. Tuh nanti kok keluar gimana? Kan dia nanya, ini siapa yang robohin tembok? Aku, langsung dia angkat tangan. Saya bilang, sini Abi temenin. Minta maaf, harus fight. Kalau ada barang yang rusak, gak boleh sembarangan diganti, benerin dulu. Kalau udah bener, maksimal baru. Jangan jadi pribadi yang meninggalkan. Apa-apa Abi rusak, ganti. Benerin, enak aja ganti. Ini masih bisa. Makanya mungkin banyak heran, laptop saya tuh hancur banget. Laptop, handphone, tuh ada gues-guesannya, baret-baret, mereknya udah hilang, dual SIM-nya enggak berfungsi. Istri saya sampai komplain, "Abi, handphone gantiin apa?" Sebab istri saya handphone-nya canggih, yang terbaru terus. Saya yang jadul-jadul enggak pernah saya ganti dari awal. Saya bilang, "Kamu enggak tahu filosofinya kan? Handphone aja yang rusak aku pertahankan, apalagi kamu kan ini." Belajarlah untuk jadi pribadi yang gak mudah meninggalkan. Ya, kalau kita kan apa-apa tinggalin. Habis saya kan berhak bahagia, iya. Tapi kita lupa pintu surga kita jangan-jangan di situ. Makanya sering saya sampaikan sama pasangan yang kapalnya sudah mulai karam. Jangan apa-apa langsung, udah gak kuat Ustaz. Iya, gak kuatnya kenapa? Karena kita terlatih flight, left. Ya. Makanya saya tuh kalau grup WA banyak, saya orang yang bersabar sama aneka macam di dalam grup itu. Kalau mereka rese, saya resein lagi. Ya gak apa-apa, saya berhak untuk menyatakan pendapat. Nah realitas begitu. Saya hanya akan left kalau handphone saya nyerah. Kalau handphone nyerah baru saya left. Maaf nih. Jadi bukan karena apa, handphonenya nyerah karena hang terus. Tape ya. Yang berikutnya, menjadi pribadi yang techno-junkies. Gak bisa kehilangan gadget. Gak bisa lepas. Karena zaman dulu bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Anak zaman now bangun tidur terus update status. Tidak lupa scrolling WhatsApp. Anak zaman dulu kok pulang sekolah, "Mama, masak apa?" Anak zaman now, "Mama, charger mana?" Cari charger. Makanya adiknya hilang 2 jam ya atau berapa hari bodo amat, handphone baru setengah jam aja baru cariin. Ini yang harus kita antisipasi. Yang kelima, konsumtif. Ya. Konsumtif kita tahu artinya senang banget mengkonsumsi karena terbiasa dipamerkan dari Instagram, teman di sini ya. Makanya terbiasa untuk meminta diri untuk memakai, tidak memproduksi. Yang terakhir itu ikut-ikutan dan mudah dipengaruhi. Ya, ikut-ikutan dan mudah dipengaruhi ini yang kita waspadai. Tren-tren yang muncul ya di internet. Baik. Maka tugas ortu bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang tangguh. Wal yaqsal ladina la taraku min khalfihim zurriatan ya'fan khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ingat, tugas kita adalah mempersiapkan. Apa ciri ketangguhan? Yang pertama, anak yang tangguh bisa melewati ujian kesulitan. Singkatnya, anak gak gampang stres. Anak yang gampang stres itu anak yang lemah. Yang kedua, anak yang tangguh bisa melewati ujian syahwat. Singkatnya, gak gampang digoda, gak gampang dibujuk. Tidak, gitu. Yang berikutnya, anaknya tangguh melewati ujian marah. Gak gampang emosian, gak gampang marah. Ibu kalau pengen anak ibu tahu tangguh apa enggak, lihat apakah dia gak gampang stres, gak gampang kegoda. Yang ketiga, gak gampang marah. Jika ini berarti ibu sudah memasuki fase itu. Ya, bapak dan ibu perhatikan. Tiga hal ini bisa kita lihat dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf contoh yang dijadikan pelajaran oleh Allah dalam surat Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik kata Allah adalah kisah Nabi Yusuf, selain karena Yusuf juga kisahnya ini paling lengkap diceritakan dalam Al-Qur'an. Juga memberi gambaran kisah pemuda yang tangguh. Yusuf bisa melewati ujian kesulitan, dari kecil sudah dibuang ke sungai, ke sumur, menjadi budak berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan masuk penjara. Tapi Yusuf gak pernah stres, depresi, bahkan bunuh diri. Ya, Yusuf gak bilang, dunia kejam, aku yang setampan ini tiba-tiba jadi budak, kan gak ada. Yusuf gak gitu. Padahal kalau logikanya kan anak setampan Yusuf, Yusuf kan tampannya luar biasa ya, di atas rata-rata ya. Berdasarkan hadis, setengah ketampanan laki-laki dimiliki oleh Yusuf ya, sisanya dibagi sama laki-laki sejagat. Jadi kita dapat ampasnya doang nih, rintilannya, karena setengahnya miliknya Yusuf. Dalam sebuah riwayat Ibnu Katsir menceritakan, jika seorang wanita belum pernah haid, begitu melihat wajah Yusuf langsung haid. Jadi anak gadis kita yang belum haid, memandang wajah Yusuf langsung keluar darah haid. Ibu-ibu yang lagi hamil 6 bulan, 7 bulan, kalau memandang wajah Yusuf langsung lahiran. Ya, langsung keluar bayinya. Saking Yusuf, bahkan ketika memotong jari jemari enggak terasa sakit. Karena memandang wajah Yusuf, ya, itu membuat rasa sakit itu enggak terasa. Ini efek dari kegantengan, ya, menyembuhkan luka. Jadi suami ibu kalau ganteng banget, lihat lagi ibu sakit banget, lihat wajahnya. Kalau tiba-tiba hilang sakitnya, berarti ganteng di atas rata-rata. Tapi kalau ibu lagi sehat-sehat, pas dia pulang ibu pandang wajahnya tiba-tiba mules, nah itu berarti di bawah rata-rata ya. Silakan dicek nanti di rumah ya. Agar kita mencetak anak yang tangguh di zaman now ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa, tidak mungkin kecuali lewat yang ini. Bermula dari iman. Di zaman manapun ini wajib ditanamkan. Walaupun zaman now ini jangan sepelekan, karena akar pendidikan itu dari sini. Karena ketangguhan itu kata Allah disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24.